Apakah ada amalan harian yang berbeda? Qanibdina azakumullah. Amalan hariannya kadang mereka berbeda, kadang mereka masih sama, karena mereka memiliki akidah taqiyah, berpura-pura. Biasanya mereka salamnya dengan menepuk-nepuk pahanya, bukan salam dengan menengok kanan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum, tidak, tapi menepuk pahanya sambil mengatakan khanal amin, khanal amin. Tetapi sebagian besar mereka masih sholat seperti biasa agar tidak dikira syiah. Tetapi yang paling jelas adalah mereka mencerca sahabat. Itu paling jelas. Mereka mencerca sahabat. Kalau sudah terucap dari mereka cercaan pada para sahabat, maka tinggalkanlah. Berarti dia syiah. Para sahabat dipuji oleh Allah dalam Quran. Dipuji dalam hadis-hadis sahih. Maka kalau ada kelompok yang mencerca sahabat, maka bisa jadi dia syiah rafidah atau dia khawarij. Seperti yang mencerca Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Masih bolehkah kami mengambil ilmu dari orang yang pernah membuat tulisan yang mencerca ulama kibar? Jangan. Kalau orang itu sudah mencerca ulama kibar, masyayikh, maka ini tanda-tanda kalau dia adalah orang-orang yang memiliki sesuatu penyimpangan di dalamnya. Qul inna a'udzubikumullah. Karena tidak mungkin kita akan bisa memahami kitab sunnah tanpa melalui para ulama. Nah, jika kita masbuk kemudian sutrahnya hilang, maka kita maju untuk mencari mendekati sutrah atau tetap pada posisi awal salat. Qanibidina azakumullah. Sutrah disebutkan oleh Rasulullah SAW. La salata liman lam yattakhid baina yadayhi sutrah. Au mithlu mu'khiratir rahl. La salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak menjadikan di hadapannya sutrah setinggi mukhirat rahal. Kira-kira sehasta atau kurang lebih. Nah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain. Hadnu ila, fal yadnu ila sutrah. Hendaklah mendekat ke sutrah. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan masalah gerak dalam sholat. Karena kalau kita maju mendekati sutrah berarti bergerak. Apa hukumnya bergerak dalam sholat? Ada sekian. Pertama, gerak sedikit, gerak banyak. Kalau gerak banyak sudah membatalkan sholat. Tapi kalau gerak sedikit, tergantung. Apakah dia lahun, sia-sia, atau ada hajat. Kalau ada hajat seperti menggaruk kepalanya, atau ada hajat dia menyempurnakan sholatnya, bergeser ke shaf, yang merapatkan shaf, itu semua tidak merusak sholat. Atau dia maju ke shaf terdepan ketika kosong. Itu pun tidak dianggap gerak yang banyak, dan itu adalah gerakan yang menyempurnakan sholat. Maka wallahu ta'ala alam, saya berpendapat seperti mereka-mereka para ulama yang berpendapat, seperti Syekh Al-Albani, bahwa kalau ternyata sutrahnya hilang, maka mendekatlah kepada sutrah yang terdekat kalau ada. Kalau enggak ada, dan sutrahnya jauh, maka tidak perlu. Kenapa? Karena geraknya terlalu banyak. Kalau gerak terlalu banyak, maka terkena hadis lain. Inna fil salati la syughlun. Sesungguhnya salat itu memiliki kesibukan. Maka jangan sibukkan dengan yang lain. Sesungguhnya salat itu memiliki kesibukan sendiri. Maka jangan sibukkan dengan yang lain. Sehingga ketika kita salat, sutrahnya hilang, kemudian kita berjalan ke tiang sana. Itu tidak sunnah sama sekali. Kenapa? Karena sudah merubah hay'ah salat pada hay'ah yang lain. Malah mungkin akan disapa orang, mau kemana kamu? Karena dikira gak salat sama sekali. Tetapi kalau mendekat selangkah ke depan atau selangkah ke kiri, maka itu tidak mengapa dengan dalil fal yajnu ila sutrah. Hendaklah mendekat ke sutrah. Barakallahu fikum. Wallahu minkum. Kita berikan 3 pertanyaan saja. Karena waktunya sudah habis dari tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.